Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama taslimin kathira amma ba'd. Ada yang perlu untuk kita sedikit tambahkan yang berkait dengan kemarin dan juga sedikit perbaikan. Halaman 205 itu al-qaidah al-ula ya. Al-qaidah al-ula itu yasihu, jumlah yasihu sifat dari ma'rifah. Falau ja'at al-halu ma'rifatan wa qabla ismin ma'rifatan yasihu an yakuna mausufan bihada bihadi al-hal wa nasami' anna na'at. Jadi jawab syaratnya dhanna, bukan yasih. Yasih jumlah fi'liya sifat dari ma'rifah. Hal falau ja'at al-hal sanaya hal datang dalam keadaan ma'rifah, sebelumnya isi ma'rifah dalam keadaan yasih, bisa isi ma'rifah itu bisa disifati dengan hal ini, maka niscaya si pendengar akan menyangka itu na'at. Kemudian halaman 209 catatan Yaki. Itu khilaf. Ya, masalah khilaf itu. Kemudian kata Ibnu Malik, adapun Ibnu Malik membolehkan qiyas. Datangnya hal dalam keadaan masdar pada tiga tempat. Yang pertama disebutkan an yakuna al-masdar mansub waqi'an ba'da khabar muqtarin bi al. Masdar yang mansub yang datang sebagai hal datang setelah khabar yang bergandengan dengan al. Anta rajulu ilman. Kemudian yang kedua min dzalika qauluhum huwa Zuhairun syi'ra. Ini ada khilaf. Sebagian mengatakan seperti sahibul iltishaf tamiz. Kalau sahibul iltishaf mensahihkan tamiz bukan hal. Ada khilaf situ. Kemudian yang ketiga an yaqa' al-masdar al-munakkar al-mansub ba'da amma asyartiyah. Agar masdar yang nakirah yang mansub itu yang di'rab sebagai hal datang setelah amma syardiyah. Contoh amma ilman fa'alim, wa amma nablan fa'nabil, wa amma hilman fa'halim, wa amma karaman fa'karim. Sebutkan si bawah menjadikan masdar ini yang datang setelah amma hal dengan dita'wil dengan mushtaq, dan dijadikan amil pada hal tersebut fi'il yang muqaddar. Takdirnya apa? Takdirnya yang semarang kita belum sempat sebutkan. Mahma yudhkar insanun, mahma yudhkar insanun ilman ini fi halati, fi hali atau fi halati al-ilm fa'alim ini fal-mazkur alim, fal-mazkur alim. Jadi ditakdirkan fi'ilnya, takdirnya ucapan mu'amma aliman fa'alim, yani mahma yudhkar insanun ilman fi hali al-ilm fal-mazkur alimun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah murojaahnya setelah selesai bahasa seperti biasa. Wa lam yunakkar ghaliban dul hali in lam yata'akhkhar aw yakhassas aw yabin. Wa lam yunakkar ghaliban dul hali in lam yata'akhkhar aw yakhassas aw yabin. Hah? Ada yang ketinggalan enggak? Tinggalan. Oh iya. Ada yang terlewat syarahnya ya. Wadzabal akhfash itu ya. Masih kita pada pembahasan wa masdarun munakkarun halan yaqa' bi kasratin ka baghtatan zaidun tala'. masdar yang nakirah kadang datang sebagai hal di kasrah. Banyak banyak masdar yang nakirah datang sebagai hal, seperti baghdatan zaidun tala'. Baghdatan zaidun tala' sudah kita lewatkan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan i'rabnya baghdah dan yang semisalnya dari masdar ya mansub nakirah. Ada berapa pendapat kemarin disebutkan? Ada 6 ya. Kemudian di sini disebutkan wa dhahabal akhfash wal mubarrid ila annahu mansubun ala al-masdariyah. Kalau si bawah mazhabnya bagaimana? Masdari hal ditakwil dengan mushtaq. Wa dhahabal akhfash wal mubarrid ila annahu mansubun ala al-masdariyah. Mazhab yang pertama adalah mazhab si bawah dan juga mazhabnya al-jumhur. Wa dhahabal akhfash wal mubarrid ila annahu mansubun ala al-masdariyah. Al-Akhfash dan Al-Mubarrid berpendapat bahwasanya masdar yang nakir tersebut mansubun ala al-masdariyah, dinasabkan sebagai masdar, yaitu apa? Maf'ulun mutlaqun. Kalau diitlaqkan masdar ala al-masdariyah, maf'ulun mutlaq. Wal-amilu fihi mahdhuf, dan amilnya mahdhuf. Wat-taqdir, amil yang mahdhuf itu adalah fi'il yang diambil dari lafaz masdar itu. Taqdirnya tala'a Zaidun yabghatu baghtatan. Fayabghatu indahuma, maka yabghat di sisi Al-Akhfash dan Al-Mubarrid huwa al-hal, itulah halnya, bukan baghtah. Adapun baghtah maf'ul mutlaq. Paham ini ya? Jaa Zaidun rakhban, berarti apa tawilannya? Jaa Zaidun yarkabu rakhban, mana halnya? Jumlah fi'liyah yang mahdhuf itu yang merupakan ambilnya rakhba. Rakhban jadi arah sebagai ya maf'ul mutlaq. Ada mesti bawah mengi'rab rakhban sebagai hal, ditakwilan apa? Rakhban isim fa'il. Wa dhahaba al-kufiyyun ila annahu mansubun 'ala al-masdariyah kama dhahaba ilayhi. Orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya masdar yang nakirah tersebut mansub sebagai masdariyah juga, sebagaimana pendapat Al-Akhfash dan Al-Mubarrid. Bedanya adalah amilnya. Kalau tadi Al-Akhfash dan Al-Mubarrid menetapkan amilnya itu apa? Fi'il yang mahdhuf. Kalau orang-orang Kufah menyebutkan bahwasanya lakinna nasiba lahu indahum al-fi'il al-madhkur. Tapi penasabnya amil dari masdar itu adalah fi'il yang disebutkan, yaitu tala'a. Kok bisa? Ya. Lita'awulihi bifi'ilin min lafdil masdari. Karena dia tolak ditakwil dengan fi'il, ya ditakwil tolak di fi'ilin dengan fi'il yang diambil dari lafaz masdar. Jadi tolak itu ditakwil dengan fi'il dengan makna fi'il yang diambil dari lafaz apa? Masdar. Wa taqdiru fi qawlik, sehingga takdir pada ucapanmu Zaidun tolak Zaidun baghata baghatan. Jadi tolak ditakwil dengan fi'il yang diambil dari lafaz apa? Masdar. Baghata ya baghatu. Berarti tola'a maknanya apa? Baghata. Zaid. Ya. Baghata, baghatan. Datang secara tiba-tiba. Datang dalam keadaan tiba-tiba. Paham ini ya? Jaa Zaidun rakhba. Takwilnya apa berarti? Hah? Jaa Zaidun rakhba, berarti apa takwilannya? Rakhba Zaidun rakhba. Maksudnya jaa ditakwil dengan apa? Dengan rakhba. Pada contoh tadi jaa Zaidun rakhba. Kalau di sisi bawah dan jumhur, maka rakhba dia sebagai apa? Hal ditakwil dengan yang mushtaq rakhban. Kalau di sisi Al-Akhfash dan Al-Mubarrid, rakhba dia sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlaq ataupun ala masdariyah. Amilnya mana? Mahdhuf. Takdirnya apa? Yarkubu rakhba. Adapun orang-orang Kufah juga sama menjadikan rakhba pada contoh tadi sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Tapi amilnya mana? Ja'a. Ditakwil ja'a dengan fi'il yang diambil dari lafaz masdarnya. Berarti apa takwilannya? Rakhba Zaidun rakhba. Fayu'awwiluna tol'a bi baghata, maka mereka menakwil tol'a dengan makna baghata. Wa yansibuna bihi baghata, maka mereka pun menasubkan dengan baghata baghata, sehingga jadilah baghata maf'ul mutlak. Ya, tinggal dikiaskan. Selesai ya pembahasan ini ya. Paham ya? Makna dari wa masdarun munakkarun halan yaqa bi kathratin ya dawtatan zaidun tala. Masdar yang nakirah ya, banyak datang sebagai hal seperti dawtatan zaidun tala. Di dalam syarah disebutkan di sini 3 mazhab. Dicatat lagi ada 6 mazhab. Hasanatun walau ulang-ulang itu dibaca. Mana yang paling mudah? Kenapa sih apa yang paling mudah? Si bawah ya. Hukum asal dari hal ya sifat. Ketika datang dalam bentuk bukan sifat, jadi ta'lil ya sifat. Mudah penakwilannya juga ya kan. Dan itu yang masyhur, karena itu mendapat jumhur. Walam yunakkar ghaliban dul hali'in لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد ناف أو مضاهه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا ولم ينكر غالبا ذو الحال أممية صاحب الحال ذو الحال يعني صاحب الحال tidak dijadikan nakirah, tidak didatangkan dalam keadaan nakirah. إن لم kecuali ataupun jika لم يتأخر صاحب الحالnya tidak diakhirkan dari halnya. Au yukhassas ataupun tidak dikhususkan. Au yabin ataupun tidak tampak halnya, tidak datang halnya min ba'di nafyin, setelah nafi au mudahihi, yang semisal dengan nafi, yaitu apa? Nahi dan sifat. Saya ulangi. Sahiba dan tidaklah sahibul hal dijadikan nakirah pada umumnya, atau pada umumnya sahibul hal tidak dijadikan nakirah. Ya. Paham ini? Sampai di sini? Ya. Umumnya sahibul hal tidak dijadikan nakirah. Berarti apa sahibul hal itu asalnya? Ya, ma'rifah. Maka dikatakan walam yunakkar ghaliban dul hal. Ya, pemilik hal sahibul hal tidak dijadikan nakirah umumnya, yakni ma'rifah. In lam yata'akhir, apabila sahibul hal ini tidak diakhirkan. Nah, kalau diakhirkan ya boleh. Sahibul halnya apa? Nakirah gitu. Au yukhassas, atau jika dia tidak dihususkan. Maksudnya apa? Mafhumnya kalau dia dihususkan ya boleh. Sahibul hal apa? Nakirah. Au yabid min ba'di nafin au mudahihi, ataupun dia muncul datang setelah nafi atau mudahihi. Maksudnya atau mafhumnya kalau dia datang sahibul hal ini ya, dalam keadaan ini apa? Setelah nafi dan mubahihi ya bisa nakirah. Paham ya? Ya. Maknanya paham ya? Jadi sahibul hal umumnya tidak dijadikan nakirah tapi ma'rifah. Kecuali kalau sahibul halnya diakhirkan, maka datang dia dalam keadaan nakirah. Bisa. Ataupun dihususkan dengan sifat al-idhofah, maka bisa juga sahibul hal nakirah. Atau sahibul halnya muncul datang setelah nafi. Boleh juga ketika itu dia apa? Nakirah. Kala yabi' kala yadghi mru'un 'ala mri'in mustashila. Seperti contohnya, ini contoh yang berapa? Yang ketiga. La yadghi, janganlah imru'un seseorang berbuat zalim atas orang lain mustashila dalam keadaan dia menganggap remeh kezalimannya. Di sini apa? Mana sahibul halnya? Imru'un. Ya, imru'un. Halnya mana? Mustashila. Kok boleh apa musawiyahnya di sini? Datangnya sahibul hal selama nafi la. Coba di Arab. La nahiyah. Jazimah yabghi. Fi'lun mudhari' majzum bila nahiyah wa alamati jazmihi. Ya. Apa? Hathu harfi al-'illah wa huwa al-ya. Imrun fa'il. Alam ri jar majrur muta'alliq bi yabghi. Mustashilan hal min ya imrin mansub. Paham ini ya maknanya ya. Ya Rabbnya juga insyaallah jelaskan. Haqqu sahibil hali an yakuna ma'rifah. Haknya, hukum asalnya sahibul hal adalah ma'rifah, karena dia sahibul hal adalah mukhbar anhu bil hal fil ma'na. Secara makna dikhabari dengan hal. Secara makna dikhabari dengan hal. Persis seperti apa? Hukum asal dari mubtada. Karena dia adalah yang dikhabari, maka hukum asalnya atau haknya apa? Ma'rifah. Ya, berbeda dengan hal ataupun khabar. Wala yunakkaru fil ghalib illa 'inda wujudi musawwighin. Umumnya tidaklah sahibul hal dijadikan nakirah kecuali ketika ada musawwigh, faktor yang membolehkannya. Umumnya demikian. Meskipun kadang datang sahibul hal dalam keadaan apa? Nakirah, tanpa apa? Musawwigh kadang. Tapi umumnya demikian. Tidaklah dia datang sahibul hal dalam keadaan munakkar kecuali bersamanya ada apa? Musawwigh. Musawwighnya adalah wa huwa ahadu umur, salah satu dari beberapa perkara ini. Kita baca tambahan di sini. Catatan kakinya dari Syekh Muhammad Wahidin. Dzakara syarih tab'an an-nadhim min musawwighati maji'il hal min an-nakirah thalathata musawwighat. Asy-syarih mengikuti pendapat An-Nadhim Ibnu Malik menyebutkan di antara musawwighat yang membolehkan datangnya hal dalam keadaan nakirah tiga musawwigh. Yang pertama taqaddumul hal, ketika halnya mendahului. Apa contohnya? Ucapan penyair yang sering kita lewatkan itu dalam syahid. Limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Limayyata muhishan talalu. Muhishan hal dari apa? Talalu. Wathaniha takhassus sahibiha biwasfin aw biidhafah. Yang kedua, sahibul halnya dikhususkan dengan wasf. Contohnya apa? Dalam ayat Al-Qur'an yang sudah pernah kita lewati juga, dengan sifat. Hah? Masih ingat enggak dalam ayat? Ada ingat? Dalam ayat ada. Hah? Lupa. Aw bi idhafah, kalau idhafah berarti ingat. Apa? Siar mati ayamin sawal lisailin. Ada wasu juga. Nanti insyaAllah kami lewatkan juga. Wa thalithuha, yang ketiga, wuku'un nakirah ba'dan nafyi aw syibhihi. Ketika sahibul hal yang nakirah ini datang setelah penafian atau syibhun nafi, yaitu nahi dan sifam. Wa baqiya minal musawwighati thalathatun ukhra lam yusarrih biha. Dan masih tersisa pemboleh ataupun faktor-faktor yang membolehkan datangnya sahibul hal dalam keadaan nakirah tiga yang lainnya, di mana asy-syarih tidak menegaskannya. Al-awwalu, yang pertama, an takuna al-halu jumlatan muqtarinatan bil wawi, ketika halnya berupa jumlah yang bergandengan dengan wawu. Kama fi qaulika, seperti dalam contoh ucapanmu, zana rajulun wasyamsu tali'atun, mengunjungi kami seorang laki-laki dalam keadaan matahari apa? Terbit. Di sini mana halnya? Ya, wasyamsu tali'ah. Ya, sahibul halnya rajul. Kok bisa? Kenapa? Karena halnya berupa jumlah yang bergandengan dengan apa? Wawu haliyah. Ya. Zarana rajulun wa syamsu tali'ah. Kok bisa? Apa rahasianya? Kok bisa dibolehkan hal datang dalam keadaan sahibul hal datang dalam keadaan nakirah ketika halnya berupa jumlah yang bergandengan dengan wawu? Jawabannya adalah wasirru fi dzalik anna wujudal wawi fi sadr al jumlati yarfa'u tawahuma anna hadzal jumlata na'tun lin nakirah. Rahasia dari pembolehan ini adalah bahwasanya adanya wawu di awal jumlah itu mengangkat, menghilangkan kesan bahwasanya jumlah tersebut na'at bagi nakirah. Betul enggak? Betul kan? Ya. Kalau seandainya tidak ada wawunya, ya mungkin jumlah setelahnya dia harus sebagai apa? Na'at. Karena kaidah umumnya apabila datang jumlah atau syibhu jumlah setelah apa? Nakirah, maka dia i'rab dengan apa? Sebagai na'at. Tapi kalau ada wawunya mungkin enggak? Tidak. Nah, itu sehingga jelas terbedakan di sini jumlah tersebut apakah sebagai jumlah haliyah atau na'at. Idzan na'tu la yufsal bainahu wa bainal man'uti bil waw, dikarenakan yang namanya na'at tidak boleh dipisahkan antara dia na'at dengan man'ut dengan wawu, meskipun nanti ada contoh di mana di situ salah seorang dari ahli nahu mengi'rabnya sebagai na'at padahal ada wawunya. Fa fi qawlihi ta'ala, maka pada contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum, tidaklah kami binasakan suatu negeri kecuali dalam keadaan laha kitabun ma'lum, negeri tersebut telah diturunkan padanya kitab yang ma'lum, hujjah telah tegak pada negeri tersebut. Di situ pada ayat ini ada musawwighan, dua yang membolehkan datangnya sahibul hal dalam keadaan nakirah. Mana di sini sahibul halnya? Qaryah. Musawwigh bal thalathah, bahkan di situ ada tiga musawwigh yang membolehkan datangnya sahibul hal nakirah. Yang pertama taqaddumun nafi, didahului oleh penafian ma. Wuqu'ul wawi fi sadri jumlatil hal, kemudian datangnya wawu di awal jumlah haliyah walaha. Yang ketiga iqtiranul jumlah bi illa, jumlahnya bergandengan dengan illa. Illa walaha. Karena al-istithna al-mufarrad la yaqa fi an-nu'ud. Karena yang namanya al-istithna, ya al-istithna al-mufarrad, tidaklah yaqa fi an-nu'ud, tidaklah terjadi pada na'at-na'at. Ya, tidak terjadi pada apa? Na'at-na'at. Istithna mufarrad enggak ada kan pada na'at kan? Iya kan? Adanya pada fa'il, naibul fa'il, muta'alliqat yang lain, hal juga. Tapi na'at ada enggak? Enggak ada. Makanya di sini dia harus sebagai apa? Hal sih. Kalau sebagai na'at ya bisa, karena istithna mufarrad tidak terjadi pada apa? Na'at. Padahal terjadi enggak? Terjadi banyak. Iya. Wa amma qawluhu ta'ala, adapun contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Fal musawwighu wuqu'ul wawi fi sadr jumlatil hal, adapun pada contoh ataupun seperti orang yang marra 'ala qaryah, melewati satu negeri, wa hiya khawiyah, dalam keadaan hancur, 'ala 'urushiha, atapnya menjadi bagian bawah yang hancur. Fal musawwigh, maka yang membolehkan di sini datangnya hal sebelumnya, mana sahibul halnya? Qaryah. Ya, halnya wa hiya khawiyah 'ala 'urushiha. Musawwigh ini adalah datangnya wawu di awal jumlah haliyah, jelas ini. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Afan, yang kedua tambahan dari musawwigh. Ya, setelah yang pertama tadi, ketika apa? Halnya adalah jumlah yang bergandengan dengan wawu. Yang kedua, anya antakun al-halu jamidah, ketika halnya jamid. Nahu qawlik, contoh ucapanmu, hadha khatamun hadida, ini adalah cincin dalam keadaan dibikin dari apa? Besi. Wasirru, ya kalau terjemahan simpelnya enggak apa-apa, cincin dari besi enggak apa-apa. Wasirru fi dhalika anna al-wasfa bil jamidi ala khilafil asl, rahasianya kenapa di sini hadidan dia sebagai hal bagi khatam, padahal dia khatam adalah nakirah. Rahasianya adalah annal waswa bil jamid, mensifati dengan jamid, ala khilafil asal, ini menyelisihi hukum asal. Kalau dikatakan hadza khatamun hadidun, berarti mensifati apa? Sesuatu dengan yang jamid, ini menyelisihi hukum asal. Fala yadhhabu ilaihi dhahib, sehingga tidak ada yang berpendapat demikian. Wa qad zaga fi mithli hadza an takuna al halu jamidah, dan sungguh telah boleh pada contoh semisal ini untuk hal datang dalam keadaan jamid. Kama alimta, sebagaimana engkau ketahui. Di sini juga sama intinya, tidak tertukar dengan apa? Na'at. Iya. Hadza khatamun hadida. Boleh. Musawwighnya apa di sini? Haya. Halnya datang dalam bulan jamid. Ya. Dengan ini terbedakan dengan apa? Na'at. Kalau na'at hukum asalnya ya bukan jamid. Ya. Adapun hal dalam coba yang semisal ini bisa. Sudah kita lewat kalau di takwil apa takwilnya? Masuhun saya, masnu'an min hadid. Ya. Asalih yang ketiga, antakunan nakirah musyarikah ma'a ma'rifatin au ma'a nakiratin yasihu antaji'al halu minha. Masawi berikutnya dari yang membolehkan datangnya hal dalam keadaan nakirah adalah ketika sahibul hal yang nakirah tersebut musyarikah bersekutu bersama yang ma'rifah ataupun bersama yang nakirah yang mana nakirah tersebut bisa untuk hal datang darinya. Contoh zarani Khalidun wa rajulun raqibaini. Raqibaini adalah hal dari apa? Khalid dan rajulin. Kok bisa rajulin datang sebagai sahibul hal padahal dia nakirah? Karena dia bersekutu dengan Khalid yang ma'rifah. Sehingga hukumnya sama dengan yang ma'rifah. Contoh yang berikutnya zarani rajulun salihun wa imra'atun mubakkiraini. Zarani rajulun salihun wa imra'atun mubakkiraini. Datang kepadaku seorang laki-laki yang saleh dan seorang wanita mubakkiraini di pagi-pagi hari. Ya, di sini mana sahibul halnya ini bahas imra'ah nakirah. Kok boleh dia? Mubakkiraini sebelumnya adalah hal dari apa? Rajulun dan juga imra'ah. Kalau rajul saleh enggak ada masalah untuk hal datang darinya. Meskipun rajulun nakirah tapi sudah dihususkan dengan apa? Sifat. Tapi imra'atun enggak ada. Kok boleh? Boleh karena dia berbarengan atau bersekutu dengan rajulun soleh, yang mana rajulun soleh bisa datang sebagai hal karena dia nakirah yang dikhususkan, insyaallah yang jelas. Itu tiga tambahan yang lainnya. Kita baca di sini tiga musawi yang disebutin oleh An-Nadhim dan Asy-Syarih. Ingat tadi apa tambahannya? Ketika halnya datang dalam jumlah yang didahului oleh waw. Iya. Kemudian yang kedua, halnya jamid. Dan yang ketiga, halnya bersekutu dengan ma'rifah ataupun nakirah yang bisa datang hal darinya. Nakirah yang dikhususkan. Minha an yataqaddama al-halu 'ala nakirah. Di antara musawwir yang membolehkan datangnya sahibul hal dalam keadaan nakirah adalah ketika halnya mendahului an-nakirah, yakni sahibul hal yang nakirah. Nahu contoh fiha qa'iman rajulun. Di dalamnya ada seseorang yang sedang berdiri. Atau ja'ani apa? Bakian rajulun misalkan. Ja'ani bakian rajulun. Wa ka qauli syair dan seperti ucapan penyair. Wa ansyadahu Sibawai dan telah dilantunkan pula oleh Sibawai dalam Al-Bahar At-Tawil. Wa bil jismi minni bayyinan law 'alimtihi. شحوب وإن تشهد العين تشهدي وبالجسم مني بينا aslinya syuhubun mubtada khabarnya wabiljismi dan pada jasadku begitu jelas ya syuhubun adanya perubahan lau alimti ini sisipan seandainya kau mengetahuinya. Aslinya syuhubun ada perubahan pada jasadku ini begitu dalam keadaan perubahannya begitu jelas. Lau alimtihi tandanya kau seorang wanita mengetahuinya karena sebab kau tidak mempedulikanku. Perubahan wajahnya, pada kulitnya, pada fisiknya kurus. Wa bil jismi minni bayyinan lau alimtihi syuhubu pada jasadku ada perubahan dalam keadaan perubahan itu begitu jelas tandanya kau mau tahu tandanya kau mengetahuinya. Wa intashshidil aina tashhadi tandanya kau meminta mataku untuk sebagai sahihnya misalnya dia mataku ini akan bersaksi. Wa intashshidil aina tashhadi jika kau meminta syahid buktinya dari mataku maka mataku akan bersaksi lihatan dari matanya juga. Syahidnya ada di sini. Bayinan. Hal dari apa? Syuhub. Syuhub adalah sahibul hal yang nakirah. Mustawirinya apa? Taqaddumu al-hal ala nakirah. Didahulukan di sini halnya bayinan dari sahibul hal syuhub. Wa kaqaulihi, dan juga seperti ucapan penyair, wa ma la nafsi mithlaha lilaimu wala sadda faqri mithlu ma malakat yadi, dan tidaklah pencela yang mencela diriku dengan semisal celaan yang dilontarkan dari diriku. Ini celaan yang bermanfaat itu adalah celaan dari diri saya sendiri, karena celaan yang muncul dari diri saya sendiri itu tumbuh dari kesadaran introspeksi diri. Wala sadda faqri mithlu ma malakat yadi, dan tidak ada yang bisa menutupi kemiskinanku, kefakiranku dengan sesuatu yang semisal apa yang ada pada tanganku. Yang jadi yang bisa menutupi kefakirannya apa yang dia miliki, adapun ada yang apa yang ada pada orang lain tidak bisa menutupi kefakiranku. Di sini mana syaitnya? Ya mitlah, ya wala lama nafsi mitlah liya laimu. Mitlah adalah hal dari apa? Laim, hal. Mitl meskipun dia diidhofahkan kepada yang ma'rifah, tetap dia tetap apa? Nakirah. Kenapa? Karena mitl mutawakhil fil ibham, penggelam dalam keibhaman, sehingga meskipun dia diidhofahkan tetap dia nakirah. Dan dia i'rabnya sebagai hal dari laim. Kok boleh? Lain di sini nih, sahibul halnya nakirah. Kemudian hal datang darinya boleh. Bolehnya apa? Karena di sini halnya didahulukan menyebutannya dari sahibul hal. Faqaiman, maka qaiman adalah halun min rajulin, hal dari rajul. Pada contoh tadi, fiha qaiman rajulun, qaiman adalah hal dari rajul. Wa bayyinan, dan bayyinan pada contoh penyair yang pertama tadi, bayyinan law alimtihi syuhubu, adalah hal dari syuhub, taghayyur maknanya, perubahan. Wa mithla hal, dan mithla adalah hal dari laim. Insyaallah jelas ya. Yang di sini ada yang disampaikan? Yang mana? Hah? Yang? Wa ma la nafsi. Yang antum aksan lihat di situ. Al-ma'na ya. Inna al-lawma alladhi yakunu lahu al-athar an-naji' fi rujui al-insani amma istawjaba al-lawma alayhi huwa lawmu al-insan nafsi. Cercaan yang memiliki pengaruh yang bermanfaat fi rujui al-insan, yakni menjadikan manusia terujuk meninggalkan sesuatu yang istaujaba al-lawma, mendatangkan cercaan, huwa adalah cercaan manusia atas dirinya. Itu apa? Cercaan celaan yang bermanfaat, cercaan manusia atas dirinya itu yang najih, nafi', ada asarnya, membuat dia rujuk meninggalkan apa? Perkara yang mendatangkan cercaan. Lianna dzalik yadullu ala syu'urihi bil khata', karena itu menunjukkan dirinya merasa bersalah. Kalau seorang mencela dirinya kan berarti dirinya merasa bersalah kan? Tapi kalau orang yang mencela belum tentu dia, iya, mencerca dirinya. Belum tentu dia menerimanya, bahkan kadang membalasnya. Fayahmiluhu 'ala al-'uduli 'anhu, sehingga merasa bersalah ini membawa dia untuk meninggalkan hal-hal yang mendatangkan cercaan itu, celaan itu. Kemudian yang kedua, bait yang keduanya, wa inna ma fi yadil insan min al-mal, apa yang ada pada tangan manusia dari harta, laqrabu manalan lahu, apa yang ada pada diri manusia dari harta itu lebih aqrabu manalan lahu, lebih dekat untuk diambil, lebih mudah untuk dimanfaatkan, mimma fi aidin nas, daripada apa yang ada di tangan manusia. Itu maknanya ya, kurang lebihnya terjemahan tadi, wa ma la nafsun mithla lilaim, tidak ada ya pencela yang mencerca diri seseorang yang semisal dirinya sendiri ketika dia mencerca dirinya, yang semisal dirinya ya, mithlaha hal nafsi, tidak ada pencela yang mencerca diriku yang lebih baik semisal ya diriku, dan tidak ada yang bisa menutupi kefakiranku, kebutuhanku semisal sesuatu yang ada pada tanganku, ini harta yang ada pada tanganku. Amin. Wa minha, kemudian musawwir berikutnya yang membolehkan datangnya hal dari sahibul hal yang nakira adalah an tukhassas an-nakiratu biwasfin aw biidhafah, ketika sahibul hal ini dikhususkan dengan ketika sahibul hal yang nakirah itu dihususkan dengan wasaf, dengan sifat, atau bi idhafah, atau dengan idhafah. Dengan dua hal ini dihasilkan apa? Takhsis, wasaf dan idhafah. Fa mithalu ma takhassasa bi wasfin qawluhu ta'ala, contoh hal yang atau sahibul hal yang nakirah ini dihususkan dengan wasaf adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Di malam Lailatul Qadar yufraq ini yufsal, yufsal dirincikan, kullu amrin hakim, segala urusan yang penuh dengan hikmah, amran min indina, urusan yang datang dari kami, dalam keadaan urusan tersebut datang dari kami. Mana di sini halnya amran, sahibul halnya apa? Amrin. Kok bisa? Bisa karena dia meskipun apa nakirah sudah dihususkan dengan apa? Wasaf itu apa? Hakim. Ada catatan enggak di sini? Perhatikan. Yang merasa ngantuk istirahat aja ya. Yang ngantuk istirahat. Istirahat, fadol saya izinkan. Saya lebih suka tiadanya daripada adanya, kemudian seperti tidak ada. Wa minal ulama al-amrul awal al-warid fi hadhil ayah wahidul umur. Amr, makna amr yang pertama yang datang dalam ayat ini adalah mufrad dari al-umur yang sering diterjemahkan perkara. Wal amru tsani wahidu al awamir. Nah, al amr yang kedua adalah mufrad dari al awamir yang bermakna perintah. Antum ahsan cek lagi di tafsir ya. Wa qad a'rab an-nadhim wa ibnuhu amran 'ala annahu halun min amri al awal. An-nadhim Ibnu Malik dan anaknya telah mengi'rab amran sebagai hal dari amr yang pertama. Wa sawwagha ma ji' al hal minhu takhsisuhu bi hakimin bi ma'na mahkam. Dan yang membolehkan datangnya hal dari amr yang nakira ini adalah penghususan amr tersebut dengan hakim, yang mana hakim di makna muhkam. Ai hala kaunihi ma'muran bihi min indina. Maknanya hala kaunihi ma'muran bihi min indina. Dalam keadaan keberadaan urusan tersebut diperintahkan. Ya, ma'muran bihi min indina, diperintahkan di sisi kami. واعترض قوم على هذا الاعراب بان الحل يجيء من المضاف اليه. هاي saja satu kaum mengkritiki i'rab ini, yaitu bahwasanya hal tidak bisa datang dari mudhaf ilaih kecuali. Jadi ada mengkritiki, tidak sepakat para ahli nahwu terkait dengan i'rabnya amr sebagai apa? Hal. Ada yang mengkritikinya, ada yang menyanggahnya. Atau sebagian mereka tidak bisa di situ amran datang sebagai hal. Kenapa? Karena kata mereka hal tidak datang dari mudhaf ilaih kecuali. Idza wujida wahidun min al-umuri thalatha, didapati satu dari tiga hal. Allati ya'ti bayanuha fi hadzal bab, yang akan datang sebentar lagi insyaallah penjelasannya di bab ini. Wa laysa wahidun minha bi mawjudin huna. Satu dari tiga hal tersebut tidak didapat di dalam contoh ayat ini. Masih ingat? Tiga hal itu. Ketiga halnya beramal pada ketiga sahibul halnya beramal pada beramal. Ketiga apa mudhafnya beramal pada mudhaf ilaihi. Seperti ilallahi marji'uhum jami'a. Nah itu kan. Iya kan? Marji'uhum jami'a. Kemudian yang kedua ketika ketika mudhaf ilainya ba'd dari mudhaf. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin ikhwana. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Tanya ketiga. Apa? Iya. Ketiga kebalikannya ini. Jadi mudhafnya seperti bagian dari mudhaf ilaih, di mana bisa dicukupkan dengan mudhaf ilaih ini. Ketika disebutkan hanya mudhaf ilaih saja dibuang mudhafnya, tidak merusak maknanya. Anittabi' millata anittabi' millata Ibrahim hanifa. InsyaAllah datang itu rinciannya. Wa ujiba, tapi bisa dijawab ini, sanggahan ini. Wa ujiba bi anna la naslam la nuslim la nusallim anna al-umura thalathata ghairu mawjudah fi hadzal mithal. Dijawab bahwasanya kami tidak terima bahwasanya tiga perkara dari membolehkan datangnya hal dari mudhaf ilaih itu tidak ada dalam contoh ini, tidak terima. Balil mudhafu alladhi huwa lafdhu kull kal juz'i minal mudhafi ilaih alladhi huwa lafdhu amr fi sihhatil istighna'i bihi an. Bahkan mudhaf, mudhafnya dalam ayat ini apa? Kull, lafaz kull. Ini kal juz'i minal mudhafi ilaih, seperti bagian dari mudhaf ilaih. Ini berarti masuk ke macam yang ketiga. Ya, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Alladhi huwa lafdhu amr, yang mana mudhaf ilaih itu adalah lafaz amr. Fi sihhatil istighna'i bihi an, di mana bisa mencukupkan dengan amr meskipun tidak disebutkan apa? Kul secara makna. Wa dzalika li'anna lafdha kul, karena ini demikian itu ini demikian dikarenakan lafaz kul itu bermakna amr. Idzil ma'lum, karena sudah diketahui bahwasanya lafaz kul itu maknanya tergantung kepada apa yang dia disandarkan kepadanya. Iya kan, sudah lewat. Iya. Bisa bermakna yang akil, hari akil, atau apa saja, tergantung kepada mudhaf ilaih. Ini paham ya? Kemudian waka qawli syair, dan juga contoh yang lain seperti ucapannya penyair dalam Al-Bahr Al-Basit. نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين. نجيت قلت الله من يلامتك وهي رب نوحا نبي نوح واستجبت له قلت الله من أبولك رؤانه في فلك ماخر ببراه يمبلح في اليم لوتا مشحونا دلن قادة براه تسبب masyhuna, dipenuhi dengan apa? Muatan. Syainya mana di sini? Masyhuna hal dari fuluk yang membolehkan apa? Mustabirinya? Ya, at-takhasus bi sifat fulukin makhirin. Wa 'asha yad'u bi ayatin mubayyinah, beliau hidup berdakwah dengan membawa ayat-ayat yang mubayyinah, jelas dan bikin jelas. Fi qawmihi pada qawmi alfa amin selama 1000 tahun ghaira khamsina kurang 50 tahun. Jelas ini ya. Wa mithalu ma takhassasa bil idhafati qawluhu ta'ala fi arba'ati ayamin sawa'an lissailin. Contoh sahibul hal yang nakira yang dihususkan dengan idhafah adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin, pada 4 hari dalam keadaan sama di sisi orang-orang yang bertanya. Sawa'an hal dari apa? Arba'ah. Kok bisa? Padahal arba'ah nakirah bisa karena dikhususkan dengan idhafah kepada ayyam. Wa minha, diantaranya juga an taqa'a nakiratu ba'da nafyin aw shibhihi wa shibhun nafyu wa shibhun nafyi wal istifham wa nahyu. Diantara yang mengkhususkan sahibul hal yang nakirah adalah an taqa'a nakiratu, ataupun diantara musawwir yang membolehkan datangnya sahibul hal dalam keadaan nakirah adalah an taqa'a nakiratu ba'da nafyin aw shibhihi, ketika sahibul hal yang nakira ini datang setelah penafian atau yang semisal penafian. Yang semisal penafian itu adalah al-istifham dan an-nahi larangan. Wa huwa al-muradu biqawli, dan inilah yang dimaukan dengan ucapannya. Aw yabin min ba'di nafsin aw mudahihi. Aw yabin, yani ataupun ketika sahibul halnya yabin itu yadhar, muncul. Min ba'di nafsin, muncul setelah penafian. Atau syibhu an-nafi, yang menyerupai penafian, nahi dan istifham. Famithalu ma waqa'a ba'da an-nafi qawluh, maka contoh sahibul hal yang nakirah yang datang setelah penafian adalah ucapan penyair dalam Al-Bahr As-Sari', ma humma min mautin himan waqiya wa la tara min ahadin baqiya. Ma humman, tidaklah ditakdirkan himan, yakni maudhi' himayah, tempat perlindungan dari kematian. Himan itu maudhi' himayah, tempat berlindung. Tidaklah ditakdirkan adanya tempat berlindung dari kematian waqiyah, dalam keadaan dia bisa menjaga seseorang dari kematian. Tidak ada. Wala tara min ahadin baqiyah, dan kau tidak mendapati seorang pun yang kekal. Di sinilah syaitnya. Ya. Himan waqiyah. Sahibul halnya himan. Halnya waqiyah. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena di sini ada nafi itu ma. Tidak ada ma humma. Tidaklah ditakdirkan adanya benteng, adanya tempat perlindungan dalam keadaan dia menjaga atau bisa menjaga seorang dari kematian. Ya. Tapi kalau terjemahan yang kira-kira pas dengan bahasa Indonesianya, yang penting anda tahu i'rabnya, biar enggak salah menerjemahkannya, ya. Yang pas singkat gitu. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Tidaklah kami binasakan satu negeri melainkan dalam keadaan padanya sudah ada kitab yang jelas, yang maklum. Dalam keadaan negeri tersebut telah memiliki kitab yang maklum, yang diboleh Rasulullah para Nabi. Di sini syaitnya jelas ya, sudah dibaca. Musawirnya ada berapa di sini? Ada tiga. Yang pertama, datangnya dia setelah nafi. Yang kedua, ya, halnya jumlah yang bergandengan dengan wawu. Kemudian ada illa. Illa ini menghalangi untuk jumlah setelahnya dijadikan sebagai na'at. Karena yang namanya na'at mufarrah atau istitna mufarrah tidak terjadi pada na'at. Fala kitabun, maka la kitabun adalah jumlah fi mawdil hal min qaryah wa sahana ju'ul hal min an-nakirati li taqaddumin nafi 'alayha. Maka laha kitabun adalah jumlah pada mahalnya hal dari qaryah. Dan boleh benar datangnya hal dari yang nakirah, karena di sini didahului oleh penafian. Antum tambahkan lagi dua alasan yang lain tadi. Karena halnya jumlah yang diawali dengan wawu haliyah, kemudian juga ada illa di situ. Wa la yasihu kaunul jumlah sifatan liqaryah, dan tidak cocok. Ya, untuk jumlah tersebut di'irab sebagai sifat dari qaryah. Ya, alasnya sudah kita lewatkan ya. Khilafan li Zamakhsyari, yani perbeda halnya dengan mazhab atau pendapatnya Zamakhsyari. Beliau dalam masalah lughah termasuk tokoh. Adapun dalam al-aqidah, ya tokohnya penyimpangan, ya. Tokoh Mu'tazilah. Dia itu sudah sesat, bangga dengan kesesatannya. Kalau misalkan dia bertamu di satu rumah, belum diberitahu siapa itu, ana Zamakhsyari al-Mu'tazili, disebut seperti itu. Dia berbangga dengan mazhabnya sesat ini. Saya Zamakhsyari al-Mu'tazili, ditambahkan itu, al-Mu'tazili. Ini dalam masalah lughah dia termasuk pemuka dalam lughah. Li'anna al-wawa, kenapa Zamakhsyari meng-i'rab walaha kitabun ma'lum sebagai sifat? Lianna al-wawa la tafsilu baina sifati wal mausuh. Alasannya kata Zamakhsyari, karena wawu tidak memisahkan, tidak menghalangi antara sifat dengan mausuh. Ya, ini tidak menghalangi untuk jumlah setelahnya dijadikan sebagai sifat dari qaryah. Kata beliau, wawu di situ didatangkan untuk taukid. Untuk taukid. Yani li taqidi iltisaq as-sifah bil mawsuf fil ma'na wa infusilat bainahuma lafza wal wawu bainahuma, dan wawu di antara keduanya, antara jumlah wala kitabun ma'lum dengan apa qarya, li taqidi iltisaq as-sifah, untuk menekankan iltisaq as-sifah bil mawsuf, kedekatan sifat dengan mausuf, menempelnya sifat dengan mausuf dalam hal makna. Wa in fusilat bainahuma lafza, meskipun secara lafaz dipisahkan. wa aidan wujudu illa mani'un min dzalik. Ya. Dan juga adanya illa itu menghalangi hal itu. Menghalangi hal itu apa? Menghalangi itu dijadikan sebagai na'at. Ya. Ini titik saja. إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف. Dikarenakan لا يعترض tidak boleh disisipi dengan إلا antara sifat dengan mausuf. Kalau tadi sepertinya masih illahnya sama syarat tadi لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف sehingga dia menjadikan istilahnya sebagai apa? Sifat. Kenapa? Karena waw tidak memisahkan gitu. Tidak menghalangi yang setelahnya dijadikan sebagai mausuf bagi yang sebelumnya. Titik. Tapi ini lemah. Ya. Alasannya juga disebutkan di sini karena adanya illa itu menghalangi untuk yang setelahnya dijadikan sebagai sifat. Illa dikarenakan la yu'tarad, tidak boleh disisipi dengan illa antara sifat dengan mausufnya. Wa mimman sarraha biman idzalik, di antara yang menegaskan larangan hal itu adalah Abul Hasan Al-Fash di dalam kitabnya Al-Masail dan juga Abu Ali Al-Farisi dalam At-Tadhkirah. Amithalu ma waqa'a ba'da al-istifham, adapun contoh datangnya sahibul hal nakirah setelah istifham yang ini merupakan syibhu. Al-Nafi adalah ucapan penyair ya sahihal humma 'aishun baqiya ya sahihal humma 'aishun baqiyan fatara li nafsika al-'udra fi ib'adihi al-amala. Wahai sohi, temanku, sohibi, munada murakham, hal humma aishun, apakah ditakdirkan aishun kehidupan itu dalam keadaan kekal, fatara, sehingga kamu melihat, sehingga kamu mandang, linafsikal udhra, adanya udhra untuk dirimu, fi ba'adhiha al-amal, di dalam memanjangkan amal, angan-angan. Mana ya bang? Fi ba'adhiha talatiha al-amal. Wahai temanku, hal humma aishun, apakah kehidupan ditakdirkan dalam keadaan kekal sehingga engkau melihat punya uzur bagi dirimu dalam memanjangkan angan-anganmu? Syaiyah enggak di sini? Iya. Hal humma aishun baqiya, baqiya hal dari aishun. Saya bahasnya aishun dalam keadaan aishun apa? Nakirah, tapi didahului oleh istifham hal. Hal. ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يدري امرؤ عالم امرئ مستسهلا وقول قطري ابن الفجاه ومثال ما وقع بعد النهي adapun yang datang setelah nahi adalah ucapan musannif la yadhri امرؤ عالم امرئ مستسهلا dan juga ucapan قطري ابن الفجاه لا يركن احد الى الاحجام يوم الوغى متخوفا لحمام Layar kanan ahadun, janganlah seorang pun condong berkeinginan ila ihjam. Untuk apa? Ihjam lawannya apa? Iqdam. Untuk mundur. Yaumal wagha, di hari peperangan. Mutakhawifan lihimami, karena takut mati. Mutakhawifan yani khawifan lihimami lil maut. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. Syahidnya di sini apa? Mana halnya? Ya. Halnya mana? متخوفا. Sahibul halnya mana? Ahadun. Musawirnya mana? La. Nahiyah. واحترز بقوله غالبا dan musannif berjaga-jaga dengan ucapannya غالبا umumnya. Ya. Walam yunakkar ghaliban bil hali, umumnya sahibul hal itu tidak nakirah umumnya. Untuk apa beliau sebutkan ghaliban? Ya. Mimma qalla maji'ul hali fihi minan nakirati bila musawwighin minal musawwighatil madhkurah. Dari apa-apa yang sedikit datangnya hal padanya dalam keadaan nakirah tanpa musawwigh, sesuatu yang membolehkannya. Dari musawwihat yang disebutkan. Di antara contohnya ucapan mereka, orang Arab, marartu bima'in qi'data rajulin. Saya melewati satu air seukuran tempat duduk seorang laki-laki. Dalam keadaan seukuran tempat duduk laki-laki. Wa qauluhum 'alaihi mi'atun bidha. Atasnya kewajiban dia punya tanggungan mi'ah 100 dalam keadaan bidha. Yang berwarna putih, tanggungan apa misalkan? Sapi atau yang lainnya. Bidha. Bid tentu jamak. Lihat dalam catatan kaki. Bidha bi kasril ba al-muwahhadah jam'u bayda. Wa huwa hal min mi'ah, hal dari mi'ah. Wa la yajuzu an yakuna tamyiza, tidak boleh bidha dia harus sebagai tamyiz. Id law kana tamyizan la wajib an yakuna mufradan la jam'a, seandainya dia tamyiz maka dia mesti wajib mufrad dan jamak. Wa an yakuna majruran, dan seandainya dia tamyiz harusnya majrur juga. Iya. Bukan mansub, kenapa li anna tamyiz mi'ah, tamyiz mi'ah itu majrur. Paham nih? Wajaza sibawai, dan sibawai membolehkan fiha rajulun qa'ima. Fiha rajulun qa'ima tanpa musawwir. Hal qa'ima datang dari sahibul hal yang nakira rajul tanpa musawwir, itu dibolehkan oleh sibawai. Wa fil hadis, dan juga ada dalam hadis, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan wa shalla wa ra'ahu rijalun qiyama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, dan di belakangnya kaum laki-laki salat dalam keadaan berdiri. Mana syainya? Qiyama, hal dari rijal, dalam keadaan rijal nakirah, tidak ada musawwirnya. Ikhtalaf an-nuhat fi maji'il hal min an-nakirah. Idza lam yakun min nakirati musawwirun min al-musawwirat allati sabaqa bayanuha fi kalam syarih wa fi ziyadatina 'alayh. Berselisih ahli nahwu tentang datangnya hal dari nakirah apabila tidak ada musawwir, satu pemboleh yang membolehkan datangnya dia nakirah. Yang barusan lewat penjelasannya pada kalamnya syarih dan juga pada tambahan yang kami tambahkan atasnya. Jadi 6 ya. Ada musibah berpendapat rahimahullah ila anna dzalika maqis, bahwasanya yang demikian bisa dikiaskan, yakni datangnya hal dari suhibul hal yang nakirah tanpa musawwir bisa dikiaskan. La yuqafihi ala ma urada bi sama', tidak dibatasi pada apa yang datang dari nukilan orang Arab. Silakan dikiaskan. Ya. Wa dhahab al-Khalil, adapun al-Khalil dan juga Khalil bin Ahmad dan Yunus bin Habib, dan keduanya adalah syekhnya Sibawai, berpendapat bahwasanya hal itu termasuk perkara yang tidak boleh untuk dikiaskan padanya. Wa inna ma yahfadhu ma warada minhu, hanyalah itu dihafalkan sesuai dengan yang datang. Yang datang penggunaannya kita gunakan, tidak ini madzhabnya siapa? Khalil, dan satunya apa? Yunus. Wa wajhu ma dhahaba ilaihi Sibawai, adapun alasan dari madhab Sibawai adalah annal hala innama yu'ta biha li taqyidil amil. Maksudnya hal hanyalah didatangkan untuk taqyidil amil, untuk mengikat amil dengan keadaan tertentu. Ja'a Zaidun rakiban. Ini kan diikat al-maji'nya yang sifatnya umum, datang. Umum kan datang itu kan? Jalan kaki, lari, ini dan itu diikat dengan rakiban. Diikat amilnya. Khusus dalam keadaan tertentu saja. Fala ma'na li syiratul musawwir fi sahibiha, sehingga tidak ada faedah, tidak ada maknanya, masih tidak ada faedahnya. Ya. Untuk dipersyaratkan adanya musawwir bagi sahibnya. Selama ini dihasilkan takhililannya sudah. Ya, kalau seperti ini jangan tanya, mana yang rajih, terserah antum aja. Wallah sepertinya menafsirnya kuat juga ya, ada dalam hadis juga. Kecuali kalau dalam syair, kita biasanya lebih condong ke apa? Samai. Tapi kalau dalam hadis ada, dalam ayat Al-Quran ada, kita seringnya lebih. Kalau saya sendiri lebih milih apa? Kiasi, kalau dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Apalagi dalam kalam orang Arab ada, meskipun jarang. Ahsannya lebih bagusnya, lebih utamanya apa? Ada apa? Masawirnya. Murajah dulu halnya. Ya, kita hafal. Qala Nazim rahmatullahi alaihi al-halu wasfun faddatun muntasibu mufhimu fi halin kafardun azhabu وقوله منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكفر الجهول في سعر وفي قبل تأول بلا تكلف كبيعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كاسد والحال إن عرف لفظا فاعتكد تنكره معنى كوحد قد اشتهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرد نذهب وقوله منتقلا مشتقا يغلب لك ليس مستحقا ويكثر الجمود في سير وفي مبدي تأول بلا تكلف kabihu mudan digadaya dan biadi wakara zaidul asad dan aika asadi walhalu ilu rifa lafzan patakit tankirahu ma'lan kawahda gajtahid wa masdurul munakkarun ghaliban wa masdurul munakkarun halan yaqa dikasratin kabangtatan zaidun talak ولم ينكر غالبا ذو حال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي مرون على من المستسهلة الحال وصف فضلة منتسب الحال وصف فضلة منتسب وفي حال كنف أو تسب وقونهم منتقلا مشتقا ويغلب فيه المستحق ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبيعه مدا بكذا يدا بيد wa karra zaidun asad aika asad wal halu in urifa lafzun fa'atakid dan kiru ma'anan kawahda kajitahid bismillah kuala musanir rahimu ta'ala al halu wasan tildadun muntasibu amufimu fi halin kafar dan adhabu wa karna muntakilal mustahakka yaglibu lakin naysa mustahakka wa yakturul fi jumudi fi syirin wa fi mudi ta'awul bila takalu fi kabi humu dan mikaraya dan miyat karoze wa karoze dan asad dan aika asad walhalu in urifa lafzan fadakit tankirah ma'an kahwada kajtahi halu waswas fadlatul muntasibu fi halin kafar dan adhabu wa kaun humu taklan mustahakka mustahakka ya akribu lakin laysa mustahakka ويكثر الجمود في سير وفي مبدي تأول بلا تكلف كبيه مدا بكذا يدا بيد وكونه وكر زيد أسدا أي كأسد والحال إن عرف لفظا فأعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفي مبد تأول بلا تكلف كبئه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع فلم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا فسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا فالحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل الحال بها وهل وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر له سعيد مستقرا بهجر ونحو زيد مفردا أنفع من أمر معانا مستجاز لن يهن الحال وصف فضة منتسب مفهم في حال كفردا أذهب مفهم في حال كفردا أذهب وقوله منتكلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا واكثر الجبود في سن وفي مبري تأول بلا تكلف كبيه مدا بكذا يدا بيدي يدا بيد وكرز زيد أسدا أي كأسد وإن والحل إن عرف لفظ فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد ومثل منكر حالا يقع بكثة كبهثة زيد طلع. Ya, di situ ada kesimpulannya pada bagian musawirat tankiri al-hal, hal-hal yang membolehkan datangnya hal nakirah. Di sini disebutkan berapa? Tiga ya. Taqadumul hal ala nakirah, hal mendahului sahibul hal yang nakirah. Fiha qa'iman rajulun. Ini dua takhasusun nakirah. Nakirahnya dihususkan. Contoh فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا بالإضافة في أربعة أيام سواء للسائل. Kemudian yang ketiga, datangnya nakirah setelah nafi, nahi dan istifham. Tambahkan lagi tiga yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Jadi enam. Kemudian satu bait lagi tampil. فصدق حال ما بحرف جر قد أبوال أمنعه فقد ورد فصدق حال ما بحرف جر قد أبوال أمنعه فقد ورد أصلي أبا قد أبو صدق حال ما جر بحرف هيدا مريك أهلناه منولك أنجان ya, untuk hal sabqa hal, hal mendahului ya, hal mendahului apa yang dijarkan oleh huruf jar ya, abau ya, qad abau, mereka telah abau menolak sabqa halin, hal mendahului apa? Majrur bi harfin, apa yang dijarkan oleh huruf jar. Hukum hal mendahului sahibul hal bagaimana? Ya, dirinci. Kadang boleh, kadang tidak. Boleh ketika sahibul halnya marfu' ataupun mansub. Tadi kalau sahibul halnya majrur, ini bahas ini. Asadku halin ma biharfin jurraqad aba wala amna'uhu faqad warad. Asadku halin, hal mendahului apa yang dijarkan ataupun sahibul hal yang dijarkan dengan huruf jar, qad abau, sungguh telah ditolak oleh mereka. Wala amna'uhu faqad warad, tapi saya tidak melarangnya. Saya tidak melarangnya untuk hal datang mendahului apa? Sahibul hal yang majrur dengan huruf jar. Faqad warad, karena sungguh telah datang dari kalamnya orang Arab. Paham ya maknanya? Untuk bisa memahami dan menerjemahkannya, dilihat i'rabnya dulu. مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف. Madhabnya mayoritas ahli nahu adalah bahwasanya tidak boleh mendahulukan hal dari sahibul hal yang dijarkan dengan huruf. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan, indahum fi marartu bihindin jalisah, jalisah dengan marartu jalisatan bihindin. Itu inda jumhur la yajuz. Ada catatan akhir di sini, tambahan faedah. I'lam anna sahibul hal qad yakunu majruran bi harfi jar asli. Ketahuilah bahwasanya sahibul hal kadang dijarkan dengan huruf jar asli. Kaqaulika, seperti contoh ucapanmu, marartu bihindin jalisatan. Wa qad yakunu majruran bi harfi jar zaid. Dan terkadang sahibul halnya dijarkan dengan huruf jar tambahan hanya untuk taukid dia. Kaqaulika, seperti contoh ucapanmu, ma ja'ani min ahadin rakiban. Tidak datang kepada aku seorang pun dalam keadaan berkendaraan. Rakiban hal, maka rakiban hal dari ahad yang majrur lafadznya dengan min tambahan. Wala khilafa baina ahadin nuhati fi anna sahibal hal idza kana majruran bi harfi jarin zaid jaza taqdimul hal alaihi wa ta'khiruhu anhu. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan baina ahadin, dari seorang pun dari ahli nahu, tentang bahwasanya sahibul hal apabila dijarkan dengan huruf jar tambahan seperti dalam contoh tadi, ma jaa min ahadin rakiban, jaza taqdimul hal, tentang bolehnya. Tidak ada perselisihan di antara ahli nahu bahwasanya sahibul hal yang dijarkan dengan huruf jar tambahan itu jaza taqdimul hal alaih, boleh untuk halnya didahulukan dari sahibul hal. Wa ta'khiruhu anhu, atau diakhirkan. Fa yashihu an taqul, sehingga benar kalau kamu katakan, ma ja'a min ahadin rakiban, atau ma ja'a rakiban min ahadin. Alasannya apa berarti? Karena huruf jarnya di sini apa? Zaidah, tambahan. Walaupun dihilangkan tidak merusak maknanya. Wal khilafu bainahum, adapun khilaf terjadi di antara mereka, munhasir, itu terkurung fi taqdimil hal, pada taqdimil hal, didahulukannya hal ala sahibiha, dari sahibnya yang dijarkan dengan huruf jar asli, itu yang padanya ada khilaf. Wa dhahab al-Farisi wa ibn Kaysan wa ibn Barhan ila jawazi dhalik. Adapun al-Farisi, Ibn Kaysan dan Ibn Barhan berpendapat bolehnya hal itu, yakni bolehnya untuk hal didahulukan dari sahibul hal yang dijarkan dengan huruf jar asli. Wa taba'ahumul musannif, dan pendapat ini pun dipilih oleh musannif Ibn Malik. Alasannya bahdi wuru disama' bidhalik, karena datang nukilan dari orang Arab. Wa minhu qawluhu, di antara ucapan penyair dalam Tahar At-Tawil, lain kana badul ma'i haymana sadia ilayya habiban innaha lahabibu. Lain kana bardul ma'i haymana sadia, haymana sadia ilayya habiban innaha lahabibu. Syahidnya mana di sini? Hah? Apa? Halnya dulu mana? Apa? Sodian. Haimana juga hal, sodian juga hal. Ya. Kemudian mana sahibul halnya? Ya, itu pada ilayya. Majrur kenapa? Huruf jar asli. Ya. Lain kana bardul ma, seandainya saja bardul ma, air yang dingin. Haimana, haimana itu maknanya apa? Asyadul atash. Dalam keadaan saya kehausan. Kemudian sodia juga atasha, dalam keadaan saya kehausan, dengan kehausan yang sangat gitu ya. Seandainya saja dinginnya air ketika saya dalam kehausan yang sangat, ilayya habiban, itu sangat saya cintai, maka innahal habibu, wanita itu, ini mengisahkan seorang wanita, innaha, maka wanita itu lahabibu, sama juga begitu saya cintai, bahkan melebihi cinta saya kepada air dingin ketika saya dalam keadaan apa? Sangat kehausan. Ini sungguh sedikit dulu yang faham maknanya, pelajaran terjemahkannya. Jelas di sini, haimana sodia, dua hal dari ilayya. syajar itu haimana sadiyah haitsu waqa'a halaini min al-ya' al-majrurah mahallan bi ilayya bi ila. فقد تقدم عليهما كما اوضحنا في الاعراب شاهدnya haimana dan sadiyah di mana keduanya jatuh sebagai hal dari ya yang dijarkan mahalnya dengan ila dan keduanya haiman dan sadiyah mendahului apa ya kama udhahnahu fil i'rab fa haimana wa sadiyah maka haimana dan sadiyah halani min ad-dhamir al-majrur bi ila adalah dua hal dari dhamir yang dijarkan dengan ya ilayya ila ilayya ditasydid karena didghamkan wa huwa al-ya dan di sini ya ya wa qawluhu at-tawil dan juga ucapan yang lain alam tanabbi insyaallah fain taku azwadun usibna wa niswatu wa niswa fain taku azwadun usibna wa niswa falam yadhhabu farghan biqatli hibali. Di sini mana syaitnya farghan hal dari apa qatli ya biqatli. Antum lihat di situ makna farghan adalah hadaran lam yatlub bih, lam yatlub bih. Fa in taku azwadun apabila ada azwad bilangan dari 3 sampai 10 dari ibil unta, apabila ada 3 sampai 10 dari unta usibna berhasil dirampas ya. Waniswa dan juga kaum wanita yang berhasil ditawan falam yadhhabu maka mereka tidaklah yadhhabu pergi biqatli itu far biqatli hibal farra tidaklah mereka berhasil pergi dengan membunuh hibal ya farra dalam keadaan mencari lam yatlub bih tidak mencarinya maka mereka tidaklah pergi dengan biqatli hibal dengan hibal nama anak yang menyair ya. Falan yadhhabu maka mereka lah tidaklah pergi membawa ataupun pergi dengan membunuh hibal dalam keadaan farha ya mencarinya membunuh dalam keadaan mencari farha tidak yang mereka dapatkan adalah azwa dan iswah adapun farha ya tidak berhasil untuk dibunuh. Coba lihat mananya المعنى لئن كنتم قد ذهبتم ببعض إبل أصبتموها وبجماعة من النساء سبيتموهن فلم أقابل صانعكم هذا بمثله في ذلك فالأمر فيه هين والخطب يسير والذي يعنيني أنكم لم تذهبوا بقط حبال كما ذهبتم بالإبل والنساء ولكن شفيت نفسي ونلت ثأري منكم فلم يضع دمه هدرا. Ya, ya seperti itu. Jika kalian ya valentine apabila ada beberapa ekor unta 3-10 berhasil dirampas oleh kalian dan juga kaum wanita ditahan oleh kalian ataupun oleh mereka maka tidaklah mereka pergi dengan membunuh hibal dalam keadaan farha. Sebutkan mana di situ? Lam yatlub bih. Ya, tidak mengejar farha. Tidak membunuh hibal dalam keadaan mencarinya ataupun mengajarnya. Wa farhu hal min qatl, maka farhu adalah hal dari qatl. Membunuh hibal. Farhu ya tadi dalam keadaan berhasil membunuhnya, tidak. Wa amma taqdimul hal ala sahibiha al marfu' wal mansub fa jaiz, adapun mendahulukan hal dari sahibnya yang marfu' dan mansub maka ini boleh. Ya, boleh. Nahu ja'a dhahikan Zaidun wa darabtu mujarradatan Hinda. Paham ini ya? Bahasan dari ayat ini, sampu halin ma bi harfi jurqat aba wa la amna'uhu faqad warad. Ada khilaf lagi juga ini ya. Ibn Malik membolehkan, yang lain melarang. Untuk digiaskan. Kemudian wala tujiz masih banyak waktunya. Mau diselesaikan? Wala tujiz halan minal mudhafilah. illa idza qadha al-mudafu 'amalah aw kana juz'a ma lahu udhifa aw mithla juz'ihi fala tahifa. Wala tujiz halan, jangan kau bolehkan hal. Hal sebagai apa di sini? Maful bih. Dari tujiz, jangan kau bolehkan hal. Yani jangan kau jadikan hal, jangan kau datangkan hal. Minal mudhafilah, dari mudhaf lah. Mudhaf lah maksudnya apa? Mudhaf ilaih. Ya. Jangan kau datangkan hal dari mudhaf ilaih. Ya, illa kecuali idza tabal mudhafu amalah. Apa kecuali apabila mudhaf iqtab amalah, menuntut amalan pada mudhaf ilaih. Ya, boleh ketika itu kau datangkan hal dari apa? Mudhaf ilaih. Amin. Jangan kau bolehkan hal datang dari mudhaf ilaih kecuali apabila mudhafnya menuntut amalan pada mudhaf ilaih. Aw kana juz'a ma lahu udhifa, ataupun ketika mana isimnya kana mudhaf mudhaf ilaih, apabila mudhafnya juz'a ma lahu udhifa, tuh bagian dari apa yang dia didhafahkan kepadanya, yaitu apa? Bagian dari mudhaf ilaih. Aw kana juz'a ma lahu udhifa, ataupun ketika mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaih, ataupun bagian dari apa yang udhifa lahu, dia disandarkan kepadanya mudhaf ilaih. Aw mithla juz'ihi fala tahifa, atau ketika mudhafnya mithla juz'ihi, seperti bagian dari mudhaf ilaih, fala tahifa, maka ini untuk pelengkap saja, fala tahifa, maka jangan engkau berbuat zalim, ya, berbuat salah dalam menempatkan. La yajuzu maji'ul hal minal mudhaf ilaih, tidak boleh hal datang dari mudhaf ilaih. Di sini ada khilaf lagi. Ikhtalafa nuhatu fi maji'ul hal minal mudhaf ilaih, perselisih ahli nahu tentang boleh tidaknya hal datang dari mudhaf ilaih. Fadhahaba sibawaihi rahimahullah ila annahu yajuzu an yaji'al halu minal mudhaf ilaih mutlaqa. Adapun sibawaihi membolehkan untuk hal datang dari mudhaf ilaih secara mutlak. Hebat surat dia. Ay sawa'un atawaffara lahu wahid minal umuri thalatha al-madhkurah am lam tatawaffar. Yani sama saja. Apakah terpenuhi pada mudhaf ilaih ini satu dari tiga perkara yang telah disebutkan tadi ataupun tidak? Syaratnya terpenuhi ataupun tidak? Boleh untuk datang apa hal dari mudhaf ilaih. Ini madhab siapa? Sibawaih. وذهب غيره من النحاة إلى أنه إذا توفر له واحد من الأمور ثلاثة جاز وإلا لم يجوز. Adapun selain Sibawai berpendapat bahwasanya apabila terpenuhi pada mudhaf ilaih itu, ada pada mudhaf ilaih tersebut satu dari tiga perkara tadi, maka boleh untuk hal datang darinya. Kalau tidak ya tidak boleh. والسر في هذا الخلاف أنهم اختلفوا في هل يجب أن يكون العامل في الحل هو نفس العامل في صاحب الحل أم لا يجب ذلك. Rahasia dari khilaf ini adalah bahwasanya mereka ahli nahu berselisih. Ini sumbernya ini, perselisihan tentang boleh tidaknya hal datang dari mudhaf ilaih itu awalnya dari sini. Wasiru fi hadzal khilaf, rahasia dari khilaf atau munculnya khilaf ini adalah bahwasanya mereka ahli nahu berselisih tentang hal yajibu an yakuna al-amilu fil hal huwa nafsul amil. Apakah wajib? Ya. Apakah wajib untuk amil padahal adalah nafsul amil, amil itu sendiri pada sahibul hal, atau tidak wajib? Ini. Apakah wajib untuk amil padahal adalah ya, amil itu sendiri pada sahibul hal. Ja'a Zaidun rakiba. Ja'a Zaidun rakiba. Ya. Di sini amilnya mana? Ya, ja'a. Ya. Amil pada halnya apa? Ja'a Zaidun rakiba. Amil pada halnya apa? Ja'a. Ya. Kemudian ja'a ini juga amil bagi sahibul hal yaitu Zaid. Jadi ja'a ini amil dari apa? dua-duanya dari hal dan sahibul hal. Nah, ini wajib juga gitu. Yang seperti ini. Ya. Kalau contoh-contoh yang sudah kita lewatkan, ya semuanya halnya dan sahibul halnya aninya sama, ya kan? Fadzhab sibawai kecuali pada masa ini. Fadzhab sibawai ila annahu la yajib an yakuna al-amil fil hal huwa al-amil fi sahibiha. Adapun mazhab sibawai adalah bahwasanya tidak wajib untuk amil pada hal itu juga sama merupakan amil pada sahibul hal. Bal yajuzu an yakuna al-amilu fihima wahidan wa an yakun mukhtalifa. Bahkan boleh kata sibawai untuk amil pada keduanya, pada hal yang sahihnya satu. Ini tadi ja'a Zaidun Rokiba. Ya, amilnya Rokiba ya ja'a, amilnya Zaid ya ja'a. Wa an yakuna mukhtalifa ataupun berbeda juga boleh kata sibawai. Wa ala dhalika ajaza an yaji'a al-hal min al-mudhaf ilayhi mutlaqan. Atas dasar ini beliau membolehkan untuk hal datang dari mudhaf ilaihi secara mutlak. Boleh kata sibawai ja'a hulamu Zaidin Rokiba. Untuk Rokiba dijadikan hal dari apa? Zaid. Ja'a hulamu Zaidin Rokiba. Ya. Karena beliau tidak mempersyaratkan satunya amil. Ya. Pada apa? Hal dan sahibul hal. Lihat sini. Sampai dimana tadi? Mutlaq ya wa dhahaba ghayruhu ila annahu la budda min an yakuna al-amil fi al-hali huwa nafsu al-amil fi sahibiha. Adapun selain sibawai berpendapat bahwasanya mesti amil pada hal adalah amil pada sahibnya itu sendiri, sama amil pada hal harus sama dengan amil pada sahibnya. Wa tarattaba ala dhalik, maka pendapat ini berkonsekuensi kepada bahwasanya Allah yajawizu wa taraddaba ala dhalik, konsekuensinya adalah bahwasanya mereka Allah yajawizu majial hal, tidak membolehkan datangnya hal minal mudhafila dari mudhafila illa, kecuali idza tawaffara lahu wahidun minal umuri salata, terpenuhi pada mudhafila itu satu dari tiga hal tadi allati dzakara an-nadhim wa syarih, yang disebutkan oleh an-nadhim dan asy-syarih. Wa dhalika li anna al-mudhafa in kana 'amila. Ya, ini demikian ya, juga harus sebutkan di sini. Wa dzalika li anna al-mudhaf in kana 'amilan fil mudhaf ilayhi bi sababi shibhihi lil fi'li li kaunihi masdaran aw isma fa'ilin mathalan kana kadzalika 'amilan fil hal fa yattahil al-'amil bil hal wal 'amil fi sahibihi alladhi huwa al-mudhaf ilayhi. Wa in kana al-mudhaf juz'al mudhaf ilayhi aw mithla juz'ihi kana al-mudhaf al-mudhaf ilayhi jami'an ka al-shay' al-wahid fa yasiru fi hatayn al-halatayn kana sahib al-hal huwa nafsu al-mudhaf fihi fal-'amil fihi wal-'amil bil hal fahfaz hadha tahqiq an-nafis wa ihris 'alayh. Sebutkan di sini konsekuensi dari mazhabnya selain sibawai yaitu bahwasanya tidak ataupun mesti agar amil pada hal adalah amil pada sahib itu sendiri, adalah bahwasanya mereka tidak membolehkan datangnya hal dari mudhaf ilaih kecuali ketika terpenuhi padanya satu dari tiga hal yang disebutkan oleh an-nadhim. Ini demikian dikarenakan mudhaf in kana amilan fil mudhaf ilaih, apabila dia beramal ya pada mudhaf ilaih bisababi syibhihi lil fi'li, karena sebab mudhaf itu menyerupai fi'il dalam hal makna likauni masara, seperti kalau dia masar ilallahi marji'ukum jami'a, ini masar atau bukan marji'ukum, lakin marah masar tapi yang lain mana lupa siapa ya al-hudhuri atau yang lainnya itu isi masar bukan apa masar, karena mimnya tambahan di situ, kecuali kalau diambil dari wazan atau fi'il tafa'ala, maka mimnya bukan tambahan. Al-muhim di situ mimnya bukan tambahan, maka di situ masdar seperti muqatalah. Ya, nanti insyaallah barangkali kita susulkan penjelasan ini. Ya. Marji'ukum itu masdar menurut sebagian dan isi masdar menurut sebagian yang lain. Karena dari roja'a bukan dari tafa'ala. Kalau dari tafa'ala maka masdar. Atau dari fa'ala, yang menunjukkan interaksi dua orang, maka itu masdar. Adapun kalau dari roja'a tidak menunjukkan makna mufa'alah, maka itu apa isim masdar? Ya. Ilallahi marji'ukum. Ya. Jami'a. Di sini kan marji' apa? Isim masdar. Beramal pada kaf. Kita lanjutkan di sini likauni masdaran karena mudhofnya masdar. Ya. Tadi idhofah apa kepada apa itu? Marji'ukum. Masdar kepada apanya? Kepada maf'ulnya atau fa'ilnya? Sudah duanya ya. Ya. Marji'ukum kembalinya kalian semuanya atau dikembalikannya kalian semuanya. Likauni masdaran au isma fa'il atau karena mudhofnya isim fa'il. Masdar yang mengandungi mana fi'il, isim fa'il juga mengandungi mana fi'il. Masalah ini sebagai contoh saja. Kana kadzalika amilan fil hal. Maka demikian pula. Ya. Dia sebagai amil pada hal. Ya, sebelumnya. Di annal mudhaf karena mudhaf apabila dia. Mudhaf itu beramal pada mudhaf ilai, maka jawabannya itu. Jawabannya in. Kana kadzalik maka demikian pula. Mudhaf itu amilan fil hal. Beramal pada hal. Jawabannya apa ini? In. Lihat di atasnya. Ini demikian karena mudhaf apabila. Mudhaf itu beramal pada mudhaf ilaih karena sebab mudhaf ilaihnya berupa isim yang bermakna fi'il seperti masdar atau isim fa'il, maka demikian pula mudhaf itu beramal pada hal. Dia beramal pada mudhaf ilaih dan juga beramal pada hal. Fa yattahidu al-'amilu fil hal wal 'amilu fi sahibih. Sehingga satulah amil pada hal dan juga amil pada sahibnya hal. Yang merupakan mudhafilah itu. Paham tidak? Contohnya tadi apa? Marji'ukum jami'a. Marji' di sini kan beramal. Karena dia apa? Masdar tisim. Masdar beramal pada apa? Mudhafilah. Ya. Karena dia adalah mudhaf yang beramal pada mudhafilah. Maka dia pun marji' itu beramal pada hal. Amilnya marji' juga gitu. Ya. Marji' itu beramal pada mudhaf ilaih kaf dan juga beramal pada hal jami'a. Ya. Di mana tadi? Wa in kana al-mudhaf mandiri fayattahid, maka satulah amil pada hal dan amil pada sahibul hal. Alladhi wal mudhaf ilaih, yang mana sahibul halnya itu adalah apa? Mudhaf ilaih. Ya. Wa in kana al-mudhaf, insyaallah jelaskan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Ya, jami'a di sini hal dari mudhaf ilaih. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Yaitu apa? Mudhafnya beramal pada mudhaf ilaih. Karena mudhafnya beramal pada mudhaf ilaih, maka dia pun beramal pada hal. Gitu. Wa in kana al-mudhaf juz al-mudhaf ilaih, adapun kalau mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih, adapun kalau mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih secara makna, aw mithla juz'i, atau semisal bagian dari mudhaf ilaih seperti bagian dari mudhaf ilaih, kana al-mudhaf wal-mudhaf ilaih, maka mudhaf dan mudhaf ilaih jami'an semuanya ke syai'il wahid, seperti sesuatu yang satu. Seperti apa sesuatu yang satu? Adapun apabila mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih atau semis atau semisal bagian dari mudhaf ilaih seperti bagian dari mudhaf ilaih, maka mudhaf dan mudhaf ilaihnya semuanya ini seperti sesuatu yang satu. Fayasiru fi hataini halataini, maka jadilah pada dua keadaan ini karena sahibul hal, seolah-olah sahibul hal huwa nafsul mudhaf, seolah-olah ya sahibul halnya itu adalah mudhaf itu sendiri, ya, seolah-olah mudhaf itu sendiri. Fal amil fihi huwal amil fil hal, sehingga amil padanya pada apa? Mudhafilai adalah amil pada hal. Coba contohkan dulu apa wa nazana itu kan ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, kami cabut apa yang ada dari dada mereka kaum mukminin yang ada di surga, min ghillin dari kedengkian, ikhwana sehingga mereka dalam keadaan bersaudara. Di sini apa ikhwana hal dari apa? Pemirha mudhaf ilai yang ada pada sudurihim. Ya, kita terapkan kepada yang di sini. Ya, di sini kan mudhafnya juz'un minal mudhaf ilai, ya kan? Sudurihim, sudur adalah bagian dari seluruhan mereka kaum mukminin. Ya. Maka kata di sini mudhaf ilaih dengan mudhafnya itu seperti sesuatu yang satu. Ya. Maka katanya sepertinya sahibul halnya, mana sahibul halnya? Hum itu kan? Huwa nafsul mudhaf. Ini seperti sahibul hal itu adalah mudhaf itu sendiri. Iya. Karena mana yang sama? Iya. Seperti apa? Mudhaf itu sendiri. Fal amil fihi, maka amil padanya pada apa? Pada apa? Pada sahibul hal, huwal amil fil hal. Adalah amil pada hal. Iya. Maka seolah-olah sahibul hal, seolah-olah sahibul hal huwa nafsul mudhaf. Ya. Seolah-olah sahibul hal itu adalah mudhaf itu sendiri, maknanya sama. Ya, fal amil pada sahibul hal adalah amil pada hal, amil pada hal. Fahfaz hadza tahqiq, perhatikan ya. Hafalkan tahqiq ini yang bermanfaat, wahris alaih. Coba kita ulang lagi. Pertemuan berikutnya. Ya, kita jelaskan lagi dengan salah ini agar lebih jelas. Jadi intinya kalau dirinci ternyata ya ada syaratnya juga ya, terpenuhi syarat tadi ya. Satu ya. Insyaallah nanti kita ulangin jelasannya pada kesempatan berikutnya. Dari sini. Subhanallah wa bihamdika, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.